نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى برفرمن: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, wahai Bani Israel, yaitu kau kemarin udah tentang tauhid, tentang birrul walidain dan lain-lain, berbuat ihsan. Sekarang ada janji lain. Kalian tidak akan menumpahkan darah kalian, membunuh orang. Dan kalian tidak akan mengusir diri kalian, yaitu saudara-saudara kalian yang sebangsaan sendiri, dari kampung halaman kalian sendiri. Yang pertama, enggak saling membunuh. Kedua, enggak saling mengusir. Kemudian, kalian berikrar dan berjanji akan memenuhinya. Ya. Jadi, apa janjinya? Kami enggak bakal numpahin darah, kami enggak bakal saling mengusir. Dan mereka udah memastikan, kami enggak bakal, berikrar. Kami berjanji. Sedang kalian mempersaksikan janji kalian sendiri. Kemudian kalian, itu Bani Israel, justru melanggar, yaitu apa? Membunuh diri kalian, saudara sebangsanya. Dan mengusir segolongan dari kalian, dari kampung halamannya. Jadi dua hal yang mereka berjanji akannya, justru mereka melanggarnya, yaitu janji pertama, tidak saling bunuh-bunuhan. Mereka melanggar gak? Mereka melanggarnya. Justru saling membunuh. Janji kedua apa? Tidak akan saling mengusir. Apakah mereka melanggar? Melanggar lagi. Makanya dikatakan bahwasanya al-Yahud itu khaunatul uhud. Yahudi adalah pengkhianat perjanjian-perjanjian. Dan itu tercermin sampai sekarang. Yahudi, sifat mereka, karakter mereka adalah mengkhianati perjanjian. Padahal mereka ketika berjanji, tegas mereka, saya kami berjanji gak bakal gini-gini. Tapi kemudian mereka melanggarnya. Dan itu udah sesuatu yang masyhur dari mereka. Dan juga hal tersebut termasuk dari sifat kaum munafik. Iza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, mengingkari. Ya. Kemudian kalian Bani Israel justru membunuh diri kalian dan mengusir segolongan dari kalian, dari kampung halamannya sendiri. Kalian bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, atau kepada sebagai tawanan, kalian tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Dan poin dari kajian malam ini atau petang ini itu adalah kalimat setelah ini. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Nah itu poin dari kajian kita sebenarnya ini. Kalian itu ngambil sebagian dari kitab yang turun pada kalian, sebagiannya lagi kalian menolak. Karena apa? Karena gak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, yang gak sesuai dengan hawa nafsu ya diabaikan, diignore. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian, yaitu orang yang setengah-setengah beriman, setengah-setengah percayaannya, setengahnya mengingkari. Itu gak ada balasan kecuali apa? Kenistaan dalam satu kehidupan dunia. Itu. Jadi balasan azab. Azab di dunia apa? Kehinaan, kenistaan, kesengsaraan di kehidupan dunia. Kemudian akan mendapat pula pada hari kiamat dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Itu pada hari kiamat nanti mereka akan disodorkan kepada se-ashad, seburuk-buruk, sekeras-keras azab. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang setengah beriman, setengah kafir. Ya. Setengah beriman, setengahnya pengingkaran. Itu berlaku sama Yahudi doang atau enggak? Ya enggak. Berlaku untuk orang muslim yang mengaku muslim tapi setengah-setengah. Maksudnya setengah di sini setengahnya beriman, setengahnya mendustakan. Di antaranya adalah kaum liberal. Orang-orang liberal dan sekuler, setengahnya itu beriman benar. Mereka mempercayai Allah pencipta langit, Allah adalah Maha Kuasa, ya, yang Maha Esa. Ya. Tetapi sebagiannya mereka mengingkari, diantaranya kalau mereka mengingkari syariat Islam. Nah, itu yang seperti ini itulah karakter Yahudi. Kenapa mereka mengingkari syariat Islam? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya orang-orang liberal intinya itu kan hawa nafsu. Kalau ada datang syariat Islam yang tidak menguntungkan hawa nafsu mereka, mereka nggak bakal mau. Tetapi jika ada urusan, makanya kadang peraturan daerah atau peraturan pemerintahan bahkan kadang mengadopsi syariat Islam, tetapi dibungkus dengan ayat-ayat mereka sendiri. Tapi sebagiannya mereka mengingkari. Di antara syariat Islam misalnya poligami misalnya, ada dalam syariat Islam. Tetapi mereka justru mengatakan poligami itu adalah beast, apa, kebuasan, keganasan, kerakusan, dan semacamnya, melanggar HAM. Kemudian jilbab, melanggar HAM, ini itu melanggar HAM. Oke, orang-orang itu terlihat anti syariat itu kenapa? Karena mereka sesuai dengan karakter Yahudi. Sebagiannya beriman, maksudnya mempunyai sebagian iman dan sebagiannya kufur. Bahkan mungkin lebih banyak kufur daripada imannya. Dan mereka ketika mengikuti karakter Yahudi, otomatis banyak dari kehidupan mereka itu mengikuti juga style Yahudi. Makanya kebarat-baratan, lebih mengutamakan kebarat-baratan dibandingkan yang bersifat Islami. Jadi intinya, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Mengapa begitu? Karena Allah karena di antara makhluk itu soal keimanan itu ada yang setengah-setengah. Dan iman itu biasanya ya iman itu kolbu. Nah, kadang orang kita manusia biasa tidak bisa menelaah seseorang itu setengah-setengah imannya. Mungkin dia ngomong di kita muslim, beriman ya. Tapi ternyata di dalam kolbunya itu ada penentangan terhadap syariat Islam. Misalnya benci dengan sholat fardu, kenapa sih ada sholat fardu, ya kan? Dan gak suka dengannya. Nah, kita gak tahu hal itu ada di kolbunya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lengah gak atas apa yang kamu perbuat. Pasti tahu dari perbuatan kolbu. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak akan ditolong karena kufur. Jadi karakter di sini banyak sekali. Saling menumpahkan darah, saling mengusir, kan? Kemudian juga itu berarti berkhianat kan perjanjian. kemudian mengimani sebagian, kufur terhadap sebagian. Dan itu jadi saling bertalian. Ketika seseorang mengimani Allah sebagian saja dan kufur sebagian, maka dia pasti akan menjadi orang yang suka mengkhianati janji. Dan yang terakhir adalah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang seperti ini itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya, baik. Perbuatan yang ini tafsir langsung, perbuatan yang disebutkan dalam ayat itu adalah sebuah perbuatan orang-orang yang ada pada zaman turunnya wahyu di Madinah. Jadi pada periode Madinah ketika kaum munafikin itu mulai membibit. Ya. Hal itu karena suku Aus dan Khazraj yang mana mereka itu adalah kaum Ansar, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aslinya adalah kaum musyrikin. Dan mereka dahulu saling berperang sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah. Orang Arab itu terkenal dengan perang, suka perang, dan ta'asub, fanatisme golongannya kuat. Ya, orang Arab aslinya seperti itu dulunya, jahiliyah. Makanya kalau misalnya ada sekarang orang Arab atau Arab Indo yang ta'asub atau fanatik terhadap ras mereka kearaban itu, kadang ada kekuatan itu. Ada perasaan orang ini fanatik terhadap rasnya Arab. Nah, itu adalah sisa dari kejahilihan yang harus dihapus sebenarnya. Baik itu orang Arab atau orang Indonesia atau orang manapun sebenarnya. Nah, dahulu gengsi kabilah dengan atas kabilah lain itu membawa kepada peperangan. Tetapi orang Arab meskipun sisi negatifnya suka darah, menumpahkan darah seperti itu, tetapi ada sisi positifnya, yaitu apa? Kejujuran mereka. Mereka sangat jujur, ya. Beda dengan orang Yahudinya. Mereka sangat jujur orang Arab itu pada zaman dahulu, meskipun mereka saling berperang, ya. Nah, jadi dahulunya orang-orang Ansor, yaitu orang-orang yang di Madinah, kaum muslimin di Madinah, dulunya ya orang-orang musyrik. Sebagaimana Quraisy, ya, mereka adalah orang-orang jahiliyah dahulunya, kemudian masuk Islam. Lalu datang kepada mereka tiga kelompok dari kelompok-kelompok kaum Yahudi. Ini udah pernah kita pelajari di tafsir Ibnu Katsir waktu di sini hari Sabtu dan Ahad, bahwasanya di Madinah itu ada tiga kelompok ras kaum Yahudi terbesar, yaitu Bani Quraidhah, Bani An-Nadhir, dan Bani Qainuqa. Itu semuanya itu Yahudi, ya. Datang kepada mereka tiga kelompok dari kelompok-kelompok Yahudi, dan setiap hari dan setiap dari kelompok itu bergabung bersama salah satu kelompok dari penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah tersebut bila saling berperang, maka orang-orang Yahudi itu mengompori, mendukung sekutunya untuk memerangi kelompok yang dibantu juga oleh Yahudi yang lain. Jadi dalam Madinah itu memang ada beberapa kabilah jahiliyah, orang Arab. Orang Arab itu beda dengan Yahudi. Jadi Madinah itu ada beberapa kabilah, dan kabilah itu ya saling berperang, gengsi suku, ya. Kemudian di dalam Madinah itu juga ada ras Yahudi yang mayoritasnya itu terbagi menjadi tiga ras, subras, yaitu Qainuqa, Quraidhah, dan Al-Nadhir. Nah, masing-masing itu mereka, orang-orang Yahudi itu, berpihak kepada salah satu kelompok dari orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Nah, ketika orang-orang Arab mengalami perseteruan, perpecahan, peperangan, orang-orang Yahudi itu membela masing-masing firqoh yang mereka sukai. Nah, kemudian mengompori. Nah, ini sama aja Yahudi itu membantu satu kelompok Arab melawan lawannya, kelompok Arab juga yang juga dibackingi oleh juga Yahudi lain, ya kan? Nah, jadi dan penduduk Madinah tersebut bila saling berperang, ya kan berubah kubu gitu kan, maka orang-orang Yahudi itu mendukung sekutunya masing-masing yang untuk memerangi kelompok yang juga dibantu oleh Yahudi yang lain. Jadi misalnya kelompok Yahudi, kelompok Arab A dibantu oleh Yahudi Quraidhah misalnya. Kelompok Yahudi, kelompok Arab B berperang dengan kelompok Arab A, dan kelompok Arab B dibantu oleh Bani An-Nadhir misalnya. Jadi itu sama aja perang saudara, civil war gitu. Antara Yahudi dengan Yahudi, dan Quraisy dengan dan Arab dengan Arab. yang akhirnya orang Yahudi membunuh orang Yahudi lainnya, sama aja gitu. Jadi betapa bodohnya mereka, mereka mendalangi atau mengompori untuk menghunus dan membunuh saudara sendiri. Dan yang menang itu mengusir mereka dari kampungnya bila terjadi kekalahan ataupun perampasan. Kemudian bila peperangan terhenti dan di antara kedua belah pihak memiliki tawanan-tawanan, maka sebagian mereka menebus sebagian yang lain. Nah, ini menunjukkan orang-orang Yahudi pun dengan kedangkalan pikiran mereka, mereka saling lawan melawan. Mereka saling lawan melawan, tawan menawan bahkan. Baik. Nah, sekarang ketiga perkara itu telah diwajibkan atas mereka. Diwajibkan atas mereka agar tidak menumpahkan darah sebagian mereka atas sebagian lainnya. Tidak mengompori agar terjadi pertumpahan darah atas mereka sendiri. Kalau kita mau bercermin dan mengimani ayat ini, kita anggap bahwasannya Yahudi sekarang pun juga berlaku yang sama insyaallah. Benar, mereka bersatu melawan Islam itu udah pasti. Tetapi satu Yahudi dengan Yahudi, kelompok Yahudi lainnya, mereka saling menyerang. Mungkin Yahudi Israel sekarang, nama Israel, kita membenci Yahudi di negara lain, dan Yahudi negara lain juga membenci Yahudi Israel. Bukankah kita juga kadang mendapatkan komentar dari orang-orang Yahudi sendiri yang gak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi Israel, mengatakan itu adalah Zionis, itu bukan ajaran Jewish. Zionis dengan Jewish beda gitu. Nah, itu jadi antara mereka sendiri, kalau kita mengimani ayat ini, itu terjadi peperangan dan ketidaksukaan satu sama lain, dan mereka rela untuk saling membunuh ya. Nah, jadi pertama, dilarang untuk menumpahkan darah terhadap saudara mereka sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, dan sebagian mereka tidak mengusir sebagian yang lain ya. Jadi bukan suatu hal yang baru jika misalnya kita melihat orang Yahudi mengusir orang Yahudi juga. Bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena dulu pun sudah terjadi di sejarah Islam. Ketika di periode Madinah. Maka wajib atas mereka untuk setelah terusirkan biasanya kan ada tawanan. Dan tawanan itu biasanya saudara mereka sendiri, Yahudi juga. Lalu apabila mereka mendapatkan tawanan di antara mereka dari kaum Yahudi juga, maka wajib atas mereka untuk menebusnya. Kalau misalnya ada perang dengan ini, siapa? Antum siapa namanya? Hilman Zulfahmi misalnya. Saudara misalnya kita. Satu suku. Misalnya ada Jawa, Antum Jawa. Jawa. Iya. Kemudian juga ada Hasan Jawa. Sama-sama suku gitu. Leli Jawa, Pak Partono Jawa. Ayah doang Sumatera sini. Misalnya Jawa semua. Kemudian Anda berpihak kepada ini fulan, golongannya ini. Antum berpihak kepada golongan itu. Nah, kemudian kita saling berperang. Anda menang misalnya. Dan Anda menang, Anda usir antum, kelompok antum yang antum berpihak pada mereka, Anda usir. Kemudian anak buah antum yang juga saudara Anda suku Jawa dan semacamnya, kemudian Anda tawan. Dan kalau Anda mau membebaskan tawanan itu, antum harus bayar. Pak, antum saudara Anda. Juga begitu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi Yahudi, misalnya Yahudi ini, ini Yahudi berpihak kepada suku atau kepada kabilah tertentu di Madinah, ini kepada kabilah tertentu, ini kabilah tertentu. Semua saling berperang. Nanti yang menang tentu akan mendapatkan tawanan, dan untuk membebaskan tawanan itu harus tersedia tebusan. Yang mana yang membayar tebusan itu adalah saudara mereka sendiri yang mereka perangi. Nah, namun mereka mengamalkan yang terakhir ini dan tidak mengamalkan dua hal yang sebelumnya. Lalu Allah mengingkari perbuatan mereka. Jadi yang terakhir ini yaitu tebus-tebusan enggak. Ya, tapi menumpahkan darah dan saling mengusir iya. Lalu Allah mengingkari perbuatan mereka. Seraya Allah berfirman. Nah, ini intinya, afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat? Yaitu penebusan tawanan mereka maksudnya mereka mengamalkan pelarangan penebusan tawanan. Wa takfuruna bi ba'd, dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya, yaitu pembunuhan dan pengusiran. Ini hanya sampel. Tetapi yang namanya apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd itu untuk segala macam perkara yang berkaitan dengan agama. Kalau dalam hukum fikih misalnya, kita enggak suka kalau misalnya apa yang kita lakukan disebut bid'ah atau haram. Ya. Maka kalau misal sudah jelas bahwasanya yang kita lakukan itu adalah ritual yang memang tidak ada syariatnya, kemudian memang bertentangan dengan agama, udah dikasih tahu oleh para ulama ini enggak bagus atau ini bid'ah atau ini khurafat atau ini syirik, tapi kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena ya itu sesuai dengan syahwat kita, hawa nafsu kita. Maka kita kumpul terus itu. Itu sama dengan ini. Apakah kalian mengimani sebagian dari agama dan sebagiannya lain kalian ingkari? Itu termasuk. Ada misalnya orang enggak suka sholat subuh. Kemudian dia mengingkari kewajiban sholat subuh karena dia enggak suka. Tapi dia mengimani kewajiban sholat zuhur, isya, asar, maghrib. Ini sama dengan mengingkari sebagian agama dan mengimani sebagian agama. Ya, dan contoh-contoh lainnya. Lalu Allah mengingkari ya perbuatan mereka, dan ayat ini adalah dalil bahwasanya keimanan itu menuntut pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Jadi konsekuensi dari keimanan ketika kita mengatakan saya adalah orang yang beriman itu adalah konsekuensi dua hal, melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu konsekuensinya, dan itu mencakup seluruh cabang syariat. Dan bahwasanya hal-hal yang diperintahkan itu adalah diantara keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Dia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian, termasuk juga dari kaum muslimin, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Maka tidak heran kalau misalnya seseorang beriman kepada Allah atau syariat Allah setengah, setengah lagi mengkafirkan atau kufur, maka dia akan mendapatkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Di antara bentuk kenistaan misalnya harta yang tidak berkah misalnya. Di antara bentuk kenistaan anak-anak yang enggak benar misalnya. Di antara bentuk kenistaan keluarga yang menjadi penyesat umat misalnya. Di antara bentuk kenistaan kalau misalnya semua itu fine-fine aja, bisa jadi di antara bentuk kenistaan adalah orang-orang yang soleh tidak menyukai dia, sementara orang-orang fajir yang menyukai dia. Kalau misal kita lihat misal penyanyi, yang menyukai penyanyi siapa? Ya orang-orang yang sejenis dia. Dan yang tidak menyukai orang-orang beriman pastinya. Mana orang-orang yang soleh gitu apa menyukai penyanyi? Enggak. Nah itu merupakan kenistaan, kehinaan. Jadi dipuji atau disukai oleh orang-orang hina itu adalah kehinaan, dan dicela oleh orang-orang soleh itu juga kehinaan. Yang tidak hina adalah dicela orang-orang hina dan dipuji oleh orang-orang soleh. Gitu. Seolah-olah orang soleh itu perwakilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, cerminan keimanan dia. Nah, jadi orang yang setengah-setengah itu dengan sendirinya akan dihukum di dunia dengan apa? Kehinaan. Dan kehinaan bentuknya banyak, seperti yang tadi digambarkan, itu bentuknya banyak sekali, nggak terbatas, nggak terhitung, tapi pasti terhinakan. Minimal kalau misalnya manusia di sekitarnya menyenanginya, itu ada manusia soleh yang mengetahui dan tidak menyukainya, ya, dan tidak disukai oleh orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kehinaan. Ya. Hal itu benar-benar telah terjadi di mana Allah telah menghinakan mereka, dan Allah telah menguasakan Rasulnya terhadap mereka hingga di antara mereka ada yang terbunuh dan ada yang ditawan, bahkan ada juga yang terusir, dan terusirlah orang yang mengusir. Di antara yang terusir adalah yang kita ceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Bani An-Nadhir. Jadi problem ini atau permasalahan ini terjadi sebelum terjadinya pengusiran di surat Al-Hasyr itu yang diceritakan. Jadi sebelum terjadi Al-Hasyr itu, yaitu Bani An-Nadhir, ya, yang melanggar perjanjian terhadap kaum muslimin, sebelumnya mereka saling berperang dan saling mengusir. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka yang berdigdaya di Madinah dan telah mengusir saudara-saudara mereka sendiri dengan apa? Dengan diusirnya mereka dari kaum muslimin. Ini apa pemetaannya gini? Ya, jadi diingat lagi. sebelum ada perjanjian yang kita bicarakan di surat Al-Hasyr, kan di Al-Hasyr itu kan pengusiran kaum muslimin terhadap Bani An-Nadhir yang kita bilang mereka tuh sampai membawa panci-panci mereka, ya, membawa pintu rumah mereka, dan mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Itu sebelumnya, itu adalah hukuman terhadap mereka. Karena apa? Sebelumnya mereka telah memenangkan pembunuhan dan pengusiran terhadap saudara-saudara mereka sendiri dari Bani Israel. Ya. Jadi pertama mereka telah mengadu domba di antara mereka sendiri, kemudian mengusir dan melucuti harta milik saudara mereka sendiri. Mereka masih di Madinah akhirnya, tetap berjaya di Madinah. Kemudian datang Islam ke Madinah dan perjanjian dengan mereka. Kemudian mereka mengkhianati. Nah, setelah itu akhirnya Allah hukum, karena sebelumnya telah menghukum saudara sendiri dengan mengusir, Allah hukum dengan pengusiran terhadap mereka. Ini bisa menjadi sunatullah insyaallah. Kalau misalnya saudara sendiri diusir padahal tidak ada hak untuk mengusirnya, maka kelak akan dihukum apa? Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala mengusir orang-orang ini dengan datangnya kebenaran. Itu isyarat dari kisah-kisah ini, dari timeline-nya. Ya. Kita misalnya sekarang Palestina, banyak orang-orang terusir. Tapi insya Allah yakin kan, kita yakin bahwasanya kelak orang-orang Yahudi akan terusir dari situ. Sekarang Suriah dijajah, kita yakin kelak mereka akan diusir, insya Allah. Dan yang mengusir itu adalah kebenaran. Dan kalau kita mengimani ayat-ayat ini, bahwasanya yang mengusir mereka kebenaran, dan biaidihim wa aidil mu'minin, yaitu mereka sendiri akan mengusir diri mereka sendiri saking takutnya, insya Allah. Jadi kelak seperti itu. Jadi ketika adanya pengusiran terhadap orang-orang yang tidak berhak diusir, itu kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang serupa. Makanya dikatakan al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Dan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang yang zalim dibalas ketika kebenaran datang, yang zalim tersebut akan lengser, dan mereka yang zalim tersebut juga akan melengserkan dirinya dengan sendirinya. Karena gak betah, ya, bisa kayak gitu. Dan insya Allah itu yakin, harus yakin terjadi jika memang gambarannya seperti ini, ya, yakin terjadi, ya. Jadi tayang lainnya dalam Al-Quran telah diisyaratkan. Oleh karena itu ketika seseorang dirampas haknya atau diusir dari tempat aslinya, itu harus ada keyakinan bahwasanya kelak akan terjadi yang serupa terhadap orang yang telah menzaliminya. Bahkan mungkin lebih buruk lagi gambarannya, wallahu a'lam. Nah, wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyaddil adzab. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab untuk mereka pada hari kiamat, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Jadi jangan merasa aman di dunia. Di dunia akan mendapatkan kehinaan. Dan banyak orang hina tidak sadar terhinakan, sehingga merasa aman dari azab. Seperti sebagaimana banyak sekali artis dan orang-orang masyhur di dunia, mereka enggak merasa bahwasanya mereka sedang terhinakan, dan mereka merasa mereka dimuliakan dengan bergelimangnya harta dan lain-lain, dan kehidupan seksual dan semacamnya. Tetapi itulah kehinaan yang kemudian mereka akan dikembalikan ke tempat yang berhak mereka berada di dalamnya, yaitu neraka. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, yaitu yang paling besar, asyad, paling besar. Allah mengatakan kemudian, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Ini berarti mengerucut kepada sesuatu yang paling umum. Jadi yang kalau misalnya kita perhatikan ayat-ayat ini, mengawali kisah dengan kekhususan sebab, kemudian lama-lama mengerucut kepada wa mallahu bighafilin amma ta'malun, kaidah umum bahwasanya Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat, semua dari kalian. Jadi enggak sebabnya enggak khusus, bukan cuma orang yang Bani Israel saja, tapi untuk kita juga. Allah Subhanahu wa taala tidak lengah dari apa yang kalian perbuat, dari apa yang kita perbuat, baik itu yang sir atau yang alaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sebab yang mewajibkan mereka untuk beriman kepada sebagian kitab dan kafir terhadap sebagian yang lain, serta seraya beriman. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan, kenapa sih? Kenapa orang-orang ini beriman dengan sebagian dan kufur terhadap sebagian dari syariat Islam? Apa sebabnya? Sebabnya Allah kasih tahu, dan ini kuncinya. Sebabnya hawa nafsu, dunia. Ulaikal ladzina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah, itu. Sebabnya dia itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi akhirat itu dijual dan dibeli dengan dunia yang mana dikatakan oleh Allah samanan qalila, harga yang murah. Dunia itu murah hina. Mereka mengira bahwasanya mereka itu bila tidak membantu sekutu-sekutu mereka, yaitu orang-orang Arab yang ketika itu masih jahiliyah, niscaya mereka akan mendapatkan aib yang besar. Maka mereka lebih memilih neraka daripada aib semata. Apa sih maksudnya di sini? Gengsi. Jadi mengejar dunia karena mencari gengsi. Itu maksudnya. Atau intinya ibrahnya juga buat kita itu. Yaitu mencari dunia hanya karena gengsi duniawi. Yang kemudian akhiratnya digadaikan. Nah, ketika seseorang mencari gengsi dunia, kemudian akhiratnya digadaikan, maka apa konsekuensinya? Akan setengah-setengah dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kelihatan. Dan itu sangat kelihatan dari orang-orang yang memang mereka terlihat setengah-setengah. Kenapa mereka begitu? Mereka mengejar dunia. Sekarang kenapa orang-orang liberal itu menyerang Islam, ya kan? Kalau misalnya sekarang misalnya yang pengajian Kiai Haji Arifin Ilham misalnya. Kemudian orang-orang seperti liberal-liberal seperti Zuhaidi Misrawi dan lain dan semacamnya, itu yang dibela Syiah. Tentu saja terus seperti orang-orang liberal terus pasti membela yang jelek. Karena apa? Karena menjual akhirat demi dunia itu dibayar, itu kayak gitu kan. Pasti dibayar oleh American Asian Foundation dan supply-nya dari Amerika dan ujungnya dari Yahudi. Dan yang semacamnya, semua itu musuh-musuh ayah. Ya. Semua itu ujung-ujungnya dari Yahudi. Yang kayak mereka adalah antek-antek Yahudi sebenarnya. Dan Yahudi mereka itu semua adalah anak buahnya Dajjal. Anak buahnya Dajjal. Walaupun Dajjal aslinya belum datang, belum keluar, tapi sudah ada anak buahnya. Cecunguk-cecunguknya seperti itu. Ya. Itu kenapa? Karena mencari dunia. Ingin mendapatkan gengsi semata. Ya. Oke, kita lihat juga ada orang lulus sampai S3 doktor di Mekah. Ya, disertasi kedoktorannya berkisar tentang penyesatan terhadap tasawuf, melawan tasawuf. Tapi ketika pulang ke Indonesia, profesor bahkan ketika pulang ke Indonesia, subhanallah, jadi luar biasa. Bukan itu aja. Bukan profesor tasawuf saja, bahkan menjadi Syiah bahkan. Ya kan? Nah, apa yang dikejar? Udah, dunia aja. Apalagi? Oke, dunia itu benar-benar bisa membutakan. La'ibun walahu, permainan dan kelalaian. Kalau udah kena dunia, itu semua hakikat dan semua ma'rifat, semua syariat, semua tarekat itu hilang. Akhirnya yang didapat dunia dan hilang semua yang dipelajari masa lalunya. Karena ishtarawil hayat ad-dunya bil akhirah, akhiratnya yang kebenaran itu dijual, dibeli dengan, atau yang dibeli adalah dunianya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan siksa mereka, bahkan orang seperti mereka itu kekal dalam kerasnya siksaan. Alhamdulillah. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai waktu istirahat. Jadi enggak ada waktu istirahat. Kalaupun ada waktu istirahat, sampai misalnya kulitnya hancur udah hilang, sampai hangus. Waktu istirahat paling beberapa momen dan enggak kerasa. Makanya kata Allah, "Fabaddalal ladzi fabaddalnahum juludan ghairaha yadhuqul 'adzab." Maka kami ganti dengan kulit-kulit lain, yaitu tetap supaya ngerasain terus berulang kali, hancur diulang lagi. Jadi nggak ada istirahat bagi mereka orang-orang yang setengah-setengah, karena mereka mengabaikan firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu menyeluruh, jangan setengah-setengah. Ya boleh, mungkin ada seorang meninggalkan kewajiban, tapi dia tetap meyakininya. Tapi yang seperti ini maksudnya adalah dia setengah mengimani, setengah tidak mengimani. Jadi akidahnya setengah-setengah. Satu akidahnya kufur, satu akidahnya ke Islam. Dan syaitan itu berusaha untuk membuat orang menjadi setengah-setengah sebenarnya. Makanya dikatakan udkhulu fisil mikafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Langsung Allah Subhanahu wa taala mentanbih dan memperingatkan. Ayo kalian masuklah ke Islam dengan kafah. Dan jangan kalian ittiba mengikuti khutuwat, step-stepnya syaitan. Langkah-langkahnya syaitan yang perlahan-lahan. Kenapa? Kenapa kok disandingkan antara kita wajib untuk mengambil Islam secara sempurna dengan pelarangan untuk mengikuti step-step syaitan? Karena kenapa? Karena langkah-langkah syaitan itu mayoritasnya adalah bagaimana agar manusia perlahan-lahan kufur. Minimal setengahnya kufur lah, yang penting keluar dari Islam. Itu kesenangannya syaitan. Dan itu ujian untuk kita semua tanpa kecuali. Di antara kufur kuburan misalnya, tadinya ziarah ya, kemudian syaitan pun mendatangkan syubhat-syubhat, ya akhirnya tertarik untuk membuat bangunan dan sebagainya dan sebagainya. Dan banyak hal lain khutuwat syaitan itu yang tidak disadari oleh banyak manusia. Menyadarinya itu harus dengan zikir banyak-banyak, minta pertolongan kepada Allah, dan juga tentu ilmu. Kalau tanpa ilmu bagaimana mungkin dia tahu itu khutuwat syaitan. Walahum yunsarun, dan setelah Allah wartakan bahwasanya mereka itu akan mendapatkan azab dan tidak diringankan, dalam artian tidak ada jeda ya. Terus continue dan konstan, mereka juga tidak akan ditolong. Oh, betapa sengsaranya. Walahum yunsurun. Kenapa tidak ditolong? Karena mereka kufur. Enggak bakal dapat syafaat. Syafaat itu enggak ada ke orang kafir kecuali ke Abu Thalib. Itu dapat syafaat. Tapi syafaatnya itu pun mengekalkan dia di neraka. Syafaat untuk Abu Thalib khusus itu adalah berupa peringanan azab. Itu aja. Bukan penghilangan azab, bukan. Peringanan azab. Yang ringan baru sampai mata kaki itu udah membuat otaknya terebus. Na'udzubillah. Walahum yunsurun, mereka tidak akan ditolong. Maksudnya tidak ada yang akan menjauhkan hal-hal yang tidak disukai dari mereka. Mereka akan terus mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam neraka itu. Walauyazubillah. Baik, alhamdulillah ayat ke 84 sampai 86 kita telah menyelesaikannya. Besok insyaallah kita akan mulai 87, 88 atau 87 dan 88 aja insyaallah. Atau sampai 90 kita lihat aja besok insyaallah taala. والله اعلم بالصواب. Ini ayat tadi ada kaitannya di surat An-Nisa enggak nih, yang ini dijelaskan ulaika humul kafirin nafaqah ya. Ulaika humul kafirin nafaqah. Lahum darajat. Tengah-tengah. Ternyata orang setengah-tengah misal ngambil dalam kaidah Islam itu hanya mungkin yang senang-senang aja, mungkin lebaran saja gitu saat hari lebaran. Kaitannya itu enggak, biasanya yang sifatnya terkait masalah yang foya-foya gitu. Orang Islam tapi hanya ambil sebagian-sebagian yang mengenakan tok, tidak ambil setengah-setengah. Itu tergantung dia bagaimana meyakininya. Kadang orang mengambil setengah-setengah itu cuma bagian amaliyah aja misalnya. Setengah-setengah kan ini masih kalimat yang masih apa ya, multitafsir. Misalnya setengah-setengah, Anda tahu puasa sunnah Senin Kamis itu sunnah, ya, dan saum Ramadan wajib, saum nazar wajib. Anda lakukan yang wajib aja, itu kan yang sunnah nggak Anda lakukan, nggak pernah Anda lakukan misalnya, itu kan setengah-setengah. Tapi yang setengah-setengah ini nggak menyebabkan dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang sunnah bukan yang wajib. Bahkan yang meninggalkan yang wajib itu pun gak serta-merta dikafirkan. Seseorang misalnya meninggalkan zakat ya, atau di tahun ini dia menunaikan zakat fitrah misalnya, zakat fitri. Kemudian tahun depan enggak, bolong-bolong lah pokoknya. Ya tetap dapat azab tapi dia tidak dikafirkan. Dan azabnya beda dengan azab orang kafir. Azab orang kafir yang seperti yang di ayat ini, lahum apa tadi? Lahum khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil azab, seburuk-buruk azab. Ya enggak ada yang lebih buruk darinya. Walahum yunsarun, tidak ditolong. Adapun orang-orang yang masih Islam itu masih akan dapat syafaat walaupun masuk neraka. Kemudian ada juga yang setengah-setengah, dia setengah beriman setengah enggak. Nah, ini yang kita bilang dia munafik. Ya, ini disebut kami beriman kepada yang sebagian dari kami kafir terhadap sebagian yang lain. Dimaksud apa ini? Iya itu disebut. Terus di belakang nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd gitu ya. Fama jazaa'u ma ya. Ulaika. Terus dijawab ulaika humul kafirun la kafir. Ya wa yaquluna innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ini maksudnya gini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya, ya kan? Dan mereka ingin yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Bainallahi wa rusulihi. Mereka ingin memisahkan antara Allah dengan rasul-rasulnya. Maksudnya adalah di sini ada tafsirannya, ada tafsiran tersendiri. Anda pernah mempelajari ini. Imma mereka itu mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani para rasul, atau mereka mengimani Allah dan mereka mengimani rasul yang ada pada mereka sendiri tapi tidak mengimani Nabi Muhammad. Nah, ini sama aja kufur terhadap Allah dan rasulnya. Karena kufur terhadap satu rasul saja itu ibarat kufur terhadap semua rasul dan kufur terhadap Allah. Nah, itu setengah-setengah seperti ini membatalkan keislaman. Jadi satu akidah yang wajib asasi ini ketika hilang, ibarat semuanya hilang. Orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun dia beriman kepada Nabi Isa sampai Nabi Adam, dan beriman kepada Allah, dia ibarat tidak mengimani semua itu. Makanya dikatakan wa yuridu, kami sebagian ajalah. Ya, ya itu yang di sini. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, maksudnya benar mereka adalah orang kafir. Orang yang seperti itu, walaupun semua mayoritas rasul mereka imani, satu aja enggak ya, itu tetap kafir hak. Kecuali kalau jahil. Kalau enggak tahu. Tapi itu enggak ada, sekarang enggak ada alasan enggak tahu misalnya Nabi Muhammad siapa. Kecuali kalau di hutan mungkin. Kan mengartikan mengikuti rasul kan cari yang enaknya doang, oh sunah rasul yang enak gitu. Oh itu beda, itu bukan ini, beda. Bukan itu konteksnya, bukan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau ada komplain lagi? Ada komplain. Hah? Itu yang di Islamic Center biasanya, besok ada Ustaz Farid ayahnya itu. Islamic Center di mana sih? Islamic Center Bekasi, Malang ujung. Kalau yang mau kesana habis zuhur tentang Syiah yang penyerangan di Afrika itu. Naik apa ya? Motor dekat nggak, Lek? Mungkin nggak tahu jalan soalnya. Ada supir. Lumayan. Ada supir. Ujung Kalimantan dari sini ada mungkin ada 25 kilo dari sini. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Bagus. Bisa. kalau mobil dipakai kan.